تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: المهيمن، المحيط، المكيت، الواسع. أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ومعنى المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى: المهيمن، المحيط، المقيت، الواسع. Berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, di antara nama-nama Allah adalah Al-Muhaimin, Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Apa maknanya? Amma Al-Muhaimin, adapun Al-Muhaimin, faqad warada fi mawdhi'in wahidin, terdapat dalam satu tempat, satu ayat di kitab Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang bernama Al-Muhaimin, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman: huwallahu allazi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada ilah, Tuhan yang hak kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, dialah Al-Malik, Raja Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam, Tuhan yang selamat daripada segala macam celah dan aib, yang menyelamatkan hambanya, Al-Mu'min, yang memberi keamanan, Al-Muhaimin, yang mengawasi hambanya, Al-Azizul Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat, Al-Mutakabbir, pemilik sifat kesombongan, Subhanallah ya amma yusyrikun, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi kata-kata Muhaimin ada dalam ayat ini. Wa ma'na al-muhaimin, dan ma'na al-muhaimin ay al-muttali'u ala khafaya al-umur, maksudnya dialah Tuhan yang mengetahui segala bentuk perkara-perkara yang tersembunyi, wa khabaya sudur, dan apa yang disimpan dalam setiap dada, alladhi ahata bi kulli syai'in ilma, yang ilmunya meliputi segalanya, asyhadu alal khalqi bi amalihim, Tuhan yang menyaksikan atas segala tindak tanduk hambanya, ar-raqibu alaihim, yang memantau mereka, bima yasduru minhum, dengan apa yang mereka lakukan, min qaulin aw fi'lin, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, la yaghibu anhum min af'alihim syai'un, tidak ada satu pun perbuatan mereka yang luput daripada pengetahuannya, persaksiannya, wala ya'zubu anhum mithqal dzarratin fil ardi wala fis sama', tidak ada yang luput dari Allah walaupun seberat dzarrah, seberat ya benda yang terkecil yang dikenal bangsa Arab, dzarrah, yang dia lebih kecil daripada semut yang kecil, tak akan hilang dari Allah, baik dia yang terdapat di bumi ya ataupun yang di langit. Kalau satu biji bayam, mana lebih besar, biji bayam atau biji sawi? Enggak tahu antum. Mana lebih besar, bayam atau sawi bijinya? Biji sawi lebih besar, berarti bayam lebih kecil. Biji bayam antum campak kan? Campakkan sembarang saja. cari lagi, nyarinya setengah mati. Padahal kita campakkan. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala yang lebih kecil daripada itu, ya, yang terdapat di bumi, dia mengetahuinya. Tak pernah hilang ilmunya tentang benda yang sekecil-kecil itu, yang di bumi maupun di langit. Jalla fi'ula, ilmu pengetahuan membuktikan bahwasanya ada benda yang paling kecil yang katanya tak bisa lagi dibagi-bagi, namanya atom. Ya, partikel terkecil dari setiap sesuatu namanya atom. Kemudian datang ilmu belakang mengatakan atom ini pun bisa lagi dibagi-bagi. Ya. Yang begitu dahsyat kecilnya. Sebagaimana bumi kita ini kecil di antara miliaran ya planet lainnya, kecil sekali, tak ada artinya dibandingkan dengan alam semesta bumi ini kecil. Maka atom itu dalamnya juga banyak partikel-partikel lebih kecil daripada dia. Ya, jumlahnya pun miliaran, sebanyak jumlah yang ya sebanyak bilangan bumi dibandingkan dengan alam semesta katanya. Allah alam, saya tak tahu tuh. Ya. Dan ini semua Allah mengetahuinya jalla fi'ula. Jadi inilah makna al-muhaimin. Muhaimin dialah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Ya, dan apa yang disimpan dalam dada manusia. Dialah ilmunya meliputi segala sesuatu, menyaksikan atas segala sesuatu, memantau, mengawasi apapun yang diperbuat makhluk, perkataan, perbuatan mereka, apapun tak akan ada yang hilang daripada Allah Jalla wa'ala. Inilah makna al-muhaimin. Naam. Wa ammal muhitu faqad warada fi iddati mawadi. Qala ta'ala, wa kana Allahu bikulli shay'in muhita. Wa qala ta'ala, inna Allaha bima ya'maluna muhita. Wa qala ta'ala, wallahu muhitun bil kafirin. Wa huwa ismun dalun ala ihatatillahi bikulli shay'in 'ilma wa qudratan wa qahra. كما قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Adapun berikutnya nama Allah Al-Muhit. Ahata yuhitu meliputi dalam bahasa Arab. Al-Muhit sesuatu yang meliputi. Adapun Al-Muhit terdapat dalam beberapa tempat dalam Quran. Nama Allah Al-Muhit. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 126. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Adalah Allah atas segala sesuatu maha meliputi. Juga terdapat dalam surah Al-Imran pada ayat 120. Wa ka innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka lakukan maha meliputi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Inilah makna al-muhit. Wa huwa ismun dalun ala ihatatillahi bikulli syai'in. Nama Al-Muhit adalah nama yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ilman dengan ilmunya, wa qudratan dengan kekuasaannya, wa qahran dan dengan keperkasaannya. Tiga hal. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang pertama, kedua, ketentuannya. Meliputi segala sesuatu, tak akan ada yang dapat merubah ketentuannya. Yang ketiga, keperkasaannya meliputi segala sesuatu, tak akan ada yang mampu mengalahkan Allah Jalla wa'ala. Jadi al-ihatatu ilman, al-ihatatu qudratan, al-ihatatu qahran. Tiga hal. Dialah Allah Jalla wa'ala. Kadang orang mengetahui ilmunya meliputi sesuatu tapi tak menguasainya. Ya. Adapun Allah meliputi ilmunya segala sesuatu, menguasainya, ya, menundukkannya dan menentukannya. Jalla fi'ula, Allah berfirman, "Wa idh qulna laka rabb inna rabbaka ahata bin-nas." Dan ingatlah terkala kami berkata kepadamu, sesungguhnya manusia, sesungguhnya Tuhanmu ahata bin-nas, meliputi manusia dengan ilmunya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya dalam surah At-Talaq ayat 12, "Ita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Ketika Allah menciptakan, Dia menciptakan langit dan bumi. Langit 7 lapis dan bumi sepertinya 7 lapis pula. Allah katakan, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Agar kalian mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah meliputi ilmunya dengan segala sesuatu. Tak ada yang tidak diliputi ilmu Allah. Kita berkumpul di sini diliputi Allah dengan ilmunya. Nanti kita masing-masing pulang ke rumah, masing-masing bekerja, Allah meliputi kita dengan ilmunya. Ya. Dimanapun kita berada. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in 'adada." Dalam surah Al-Jin ayat 28, "Wa ahata bima ladaihim," Allah meliputi apa yang ada pada mereka. Kadang-kadang yang ada pada kita sendiri pun kita lupa. Barang-barang yang kita miliki lupa. Ya. Allah tidak. "Wa ahsa kulla syai'in 'adada." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputi dan telah menghitung segala sesuatu bilangannya, ahata kulla syai'in adada wa ahsa, dan Allah telah memperkirakan, memperhitungkan segala sesuatu, ya, ada dan bilangannya semua dengan perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlah anak kita, berapa jumlah istri kita, berapa jumlah cucu, berapa jumlah cicit, berapa jumlah gaji kita, berapa jumlah rezeki kita, berapa jumlah rambut kita, segala sesuatu Allah mengetahui hitungannya, bilangannya. Kita sendiri tak tahu. Jika ditanya, berapa bulu tanganmu? Tak tahu kita. Coba aku hitung. Setengah mati kita ngitungnya. 1, 2, 3. Allah Jalla wa'ala, semua Dia ketahui. Berapa bilangannya tahu Dia. Jalla fi'ula. Kalau kita ditanya, berapa jumlah ubanmu sekarang? Tak tahu. Ya. Walaupun sedikit payah menghitungnya. Allah mengetahui segala sesuatu bilangannya. Ya. Tafadhal. Wa ihatatuhu subhanahu bil makhluqati ihatatu ilmin fala ya'zubu anhum min khalqihi mithqala dharrah. فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة مثقال ذرة وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإحاطة قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا يستطيعون هرب من أمر الله وقدره لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم. Allah meliput makhluk, ya, seluruhnya dengan ilmunya. فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة. Tidak ada yang lenyap daripada makhluknya walaupun sebesar biji sawi, kata orang. Dzarrah sebenarnya ditafsirkan yang hakikatnya bukan biji sawi, bukan biji bayam, tapi binatang yang paling kecil yang mereka ketahui kala itu, lebih kecil daripada semut yang kecil. Ya, untuk mengatakan sesuatu yang paling kecil, kata mereka dzarrah. Kalau kita sekarang yang paling kecil yang kita ketahui atom. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Tak ada yang luput daripada ilmunya, walau sebesar atom sekalipun. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ihatatu qudrah. Yang kedua, dia meliputi segala makhluknya dengan kekuasaan, qudrah, ketentuan takdir. Fala ya'jizuhu syai'un fil ard. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengalahkannya, merubah keputusannya. Wala fis sama', tidak pula yang di langit. Meliputi makhluk dengan kekuasaannya dan keputusannya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat merubah keputusannya. Kita adalah makhluk yang diatur, bukan mengatur. Nahnu mudabbarun, lasna mudabbirin. Kita ini diatur, bukan mengatur. Ya, hidup kita diatur, rezeki kita diatur, makanan kita diatur, takdir kita diatur. Ya. Tidak ada yang dapat merubah aturan Allah Jalla wa'ala yang dia telah jalankan, yang telah dia gariskan untuk setiap hambanya. Si fulan diatur ilmunya, ilmunya sekian, rezekinya sekian, diatur ajalnya sekian. Tak akan dapat merubah ketentuan ajal yang telah Allah atur untuknya. Jadi ini makna meliputi yang kedua. Yang pertama dengan ilmunya, yang kedua dengan ketentuannya. Tak ada yang bisa merubah ketentuannya, kehendaknya. Jalla fi'ulah. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, tapi semua ketentuan kembali kepadanya. Banyak orang yang berusaha untuk sehat, sehat-sehatnya. Semua dijauhin, ini tak boleh, itu tak boleh. Ya, supaya sehat. Ternyata matinya ketabrak. Ya, tak panjang umurnya, pendek umurnya. Ada orang semua dimakannya panjang umurnya, walaupun sakit-sakit. Batuk-batuk. Semua diatur Jalla fi'ula. Dan tidak ada yang mampu melepaskan diri pada aturan Allah Jalla wa'ala yang datang daripadanya. Diaturnya di negeri tersebut akan datang kekeringan, di negeri tersebut akan datang banjir, ya, akan datang musibah, ya, akan turun rahmat. Tidak ada yang dapat merubah ketentuannya, kekuasaannya. Ini yang makna kedua. Meliputi seluruh makhluk dengan ketentuannya, kekuasaannya, kehendaknya. Yang ketiga, wa ihatatu qahrin. Dia meliputi makhluk dengan keperkasaannya. Fala yaqdiruna ala fawtihi awil firari min. Tak ada makhluk yang dapat berlari daripadanya, ya, meluputkan diri daripadanya, tak ada. Seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi. Kita aja kalau mau berbuat maksiat, tak diketahui Allah, kemana kita mau pergi? Semua miliknya. Kita ke Barelang mau buat maksiat, Barelang miliknya. Ke Nongsa sana mau buat maksiat, juga miliknya. Keluar aja lah ke planet lain juga miliknya. Subhanahu wa ta'ala. Tak ada makhluk yang bisa, ya, lari daripada ketentuannya, lari daripada kekuasaannya. Allah berfirman, ya ma'asyaral jinni, wahai bangsa jin, wal insi, wahai bangsa manusia, in istata'tum, kalau kalian memiliki kemampuan, an tanfudhu min aqtaris samawat, untuk menembus lapisan langit, wal ardi, dan lapisan bumi, fanfudhu, cobalah, tembuslah langit itu, tembuslah bumi. La tanfudhun, kalian tak akan pernah mampu menembusnya, illa bisultanin, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan, ya, dalam bentuk mukjizat kepada para nabinya. Nabi kita menembus lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha dengan apa? Dengan sultan yang Allah berikan. Ai la tastati'una haraban min amrillah. Makna ayat ini, wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia, kalian tak akan mungkin lari daripada ketentuan Allah. Wa qadarihi, daripada ketetapan takdirnya. Ya, apa yang menimpa kita semua telah ditentukan, tak akan mungkin dapat kita merubahnya, tak akan mungkin dapat kita mengalahkan Allah Jalla wa'ala. li'annahu muhitun bi kulli syai'in ilman wa qudratan wa qahran, karena dialah Tuhan Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan ketentuannya, dan dengan kekuatannya, keperkasaannya. Inilah makna apa nama Allah al-muhit. Naam. Wa ammal mukitu faqad warada fi mawdi'in wahid wa huwa qawlu ta'ala man yashfa' syafa'atan من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وأما المقيت أدبنا مع الله المقيت أصل katanya قوتا qata yaqutu qutan. Bahasa Arab al-qut adalah makanan yang menjadi bahan makanan pokok setiap manusia, namanya qut, jamaknya aqwat. Adapun al-muqit, Tuhan yang memberikan manusia makanan, makhluk makanan yang menjadi konsumsi ya hidup mereka, yang mereka tak lepas daripadanya. Terdapat dalam satu tempat dalam kitabnya, Allah berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberikan syafa'at kebaikan, menjadi perantara terwujudnya kebaikan, yakun lahu nasibun minha, dia akan memperoleh ganjaran pahala dengan syafa'atnya tersebut. Membantu orang, mudahkan urusannya, ya, sehingga terwujud apa yang diharapkan melalui perantara dirinya. Ini namanya syafa'at dalam kebaikan. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْرٌ مِنْهَا, barang siapa membantu memberi syafaat sehingga terwujudlah keburukan, baginya juga ganjaran dosa. Dengan sebab dirinya terbukalah berbagai macam bentuk ladang-ladang kemaksiatan. Dengan sebab kata belecehnya, tanda tangannya, dengannya dibukalah bar, dibukalah diskotik, dibukalah ekspor-impor alkohol, minuman keras. Dengan sebab dia dibukalah lokalisasi. Ini syafaat apa? Sayyi'ah. Syafaat ya yang buruk. Kata belece yang buruk. Maka orang ini dapat dosanya. Meski dia tak berzina, dapat dosa zina. Karena dia yang melegalkan perzinahan. Membuka tempat-tempat perzinahan. Dia tak minum khamar, dapat dosa minum khamar. Setiap orang minum khamar, semua dapat mengalir ke dia dosanya. Dia yang sign tanda tangan untuk mengekspor khamr. Dia yang mentandatangani dibolehkannya judi. Nah, segala macam bentuknya. Kadang-kadang judi dalam bentuk lotre, undian, tanda tangan dia. Ya, maka dia dapat dosanya. Setiap kali orang berjudi, dapat dosanya. Orang berbuat maksiat untuk judi, orang berbuat kesyirikan untuk judi, dia dapat dosanya. Pada zaman dahulu kala banyak yang namanya judi. Dalam bentuk lutri-lutri ada namanya porokas, apa lagi? Isdi-isbi. Isdi-isbi. Banyak orang menanyai orang gila. Ya. Menulis perkataan orang gila. Katanya kodi alam, nampak orang gila dikejar. Orang gila pun tak selamat dikejar-kejar mereka. Ya. Banyak orang ke kuburan cari kodi alam. Ya, macam-macam dibuat orang, ada yang tidur di keranda, macam-macam supaya dapat kudi. Ketawa jin, terbahak-bahak, mengakali manusia. Ini yang membuka, yang ngasih tangan, tangan itu, nah, semua syafaat kejelekan ini mengalir dosa ke dia. Ya, dan billah. Yakun lahu kiflun minha, dia akan dapat bagian daripada dosanya. Memang dia tidak homo, tapi dia legalkan homoseksual. Dia homo, dia legalkan apalagi kebalikan homo, lesbianisme. Dia legalkan LGBT, ya, tukar menukar kelamin dia legalkan. Dia legalkan pernikahan sejenis. Setiap kali mereka berzina, berhomoseksual, berlesbian, dia tenang di rumahnya, ditransfer ke dia dosanya. A'udzubillah min dzalik. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah atas segala sesuatu muqita. Di antara makna muqitan qila fi ma'na, na'am iqra. Qila fi ma'nahu alladhi awsala ila kulli al-mawjudati ma bihi tuqtat wa usala ilayha arzaqaha wa sarafaha kayfa yasha'u bi hikmatihi wa hamdihi, ay annahu subhanahu huwa alladhi yanzilu al-aqwata yunazzilu ay huwa alladhi أي أنه سبحانه هو الذي ينزل الأقوات للخلق الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم. قيل dikatakan oleh sebagian ulama maknanya, jadi ada beberapa tafsiran dalam menafsirkan makna muqit. Muqitan di antara tafsirannya alladhi awsala ila kulli mawjudat ma bihi ya tuqtat, atau ma bihi ya, tuqtat, dialah yang menyampaikan kepada seluruh yang ada di alam raya ini, seluruh makhluk hidup, ma bihi tuqtat, apa yang menjadi bahan makanannya. Ya, ada yang menyampaikan, ada yang bahan makanannya nasi, ada yang bahan makanannya gandum, ada yang bahan makanannya jagung, ada bahan makanannya ikan, daging, macam-macam. Dia yang menyampaikan ke mereka. Wa awsala ilaihi arzaqaha. Ya, sehingga sampailah rezeki semua makhluk kepadanya. Ya, rezeki kita itu sebenarnya Allah yang menyampaikan. Berlari pun kita kemana, akan datang rezeki menghampiri kita. Bukan hanya ajal saja, rezeki pun mengejar kita. Jadi Ustaz, tenang-tenang aja di rumah. Jangan, kita disuruh berusaha dan berikhtiar, tapi rezeki akan mengejar kita. Kadang-kadang kita berusaha di darat, rezeki kita di laut. Kadang-kadang kita mengejar rezeki di laut, rezeki kita dihantarkan di darat. Ya, kadang-kadang kita mengejar rezeki di darat ataupun di laut, rezeki kita dihantarkan di udara. Allah yang menyampaikan rezeki kepada kita. Ya. Tapi kita begitu takut rezeki ini tak sampai-sampai. Ya, cemas. Pada kata Syekh Abdul Rahman Al-Qahtani, rezeki sudah dijamin. Ya, tapi kita sibuk ya, setengah mati mencari sesuatu yang telah ditentukan untuk kita dijamin. Kita dituntut untuk beriman, beramal saleh, dan tak ada jaminan kita surga dapat. Tak ada yang mendapat jaminan pasti akan menjadi penghuni surga. Tak dijamin. Tapi kita santai, tenang, tenteram, tak beramal saleh seolah-olah surga sudah dijamin. Adapun rezeki sudah dijamin. Tapi kita khawatir tak dapat rezeki sehingga apapun kita buat, padahal rezeki akan disampaikan ke kita, mengalir ke kita. Tak akan mungkin salah alamat. Semuanya dihantarkan ke kita dengan tepat pada waktu yang tepat yang telah ditentukan Allah Jalla wa'ala Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketentuannya, ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta, disempitkan rezekinya dalam bentuk yang lain. Disempitkan rezeki mungkin keturunannya, ya, kesehatannya, dan semacamnya. Ada yang disempitkan rezekinya dalam bab ini, dibukakan dalam bab lain. Dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki agama, iman, amal saleh. Itu rezeki yang terbesar. Jadi kata beliau, wa awsala ilaiha arzaqaha. Dia yang menyampaikan kepada segenap makhluk rezeki masing-masing. Wasarrafaha kaifa yasha, dia yang telah mengatur rezeki sebagaimana dikehendakinya, bihikmatihi, semua dengan kebijaksanaan, tidak ada yang tidak bijaksana. Kenapa aku miskin Ustaz? Allah Maha bijaksana, engkau tak layak kaya, miskin yang baik bagimu. Kalau kau kaya, kau tak akan pernah lihat Masjid Sabilun Najah, engkau tak akan pernah patuh tunduk kepada Allah, miskin yang paling baik bagimu. Kalau begitu Ustaz, tak usahlah kau berusaha. Tidak, tetap kau berusaha. Tapi kaya miskin adalah garis takdir. Banyak orang berusaha tak kaya-kaya. Ada juga orang yang usaha sedikit kaya raya. Ya. Jadi bihikmati dengan kebijaksanaannya. Si pulan ustaz kaya dia, padahal baru saja dia memulai usaha. Baru 5 tahun dah kaya. Aku dah 10 tahun kayak gini-gini aja. Itu dengan hikmah Allah Jalla wa'ala. Ya. Dengan kebijaksanaannya, itu yang paling layak bagimu. Tak ada rezeki yang tertukar. Ya. Kalau andai engkau menjadi dia, mungkin engkau akan tenggelam. Ya. Tak ingat kau lagi Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang paling layak baginya kekayaan. Kalau dibuat miskin kufur. Ada yang orang layak baginya miskin, kalau dibuat kaya kufur. Begitulah seterusnya. Ada orang yang layak baginya cerdas, dibuat tak cerdas kufur. Ada orang layak baginya tak cerdas, pas-pas makan. Itu yang paling baik baginya. Kalau dibuat cerdas jadi Abu Jahal dia. Semua telah Allah tentukan dengan hikmahnya. Bihikmatihi wa hamdihi, dan dengan segala macam bentuk pujian baginya atas segala pembagian tersebut. Tak usah kita iri, kenapa tetangga lebih banyak dibagi Allah? Ya, iri. Apalagi sejenis usahanya. Iri melihat kawan sama-samanya kami tapi dia sudah maju. Ya, aku tak maju-maju, tak usah iri, semuanya dengan hikmahnya dan dengan segala macam pujian bagi Allah yang telah menggariskan semua ketentuan ini. Ay annahu subhanahu wallazi yunazzil aqwata lil khalqi, maknanya dialah Allah Tuhan yang telah menurunkan segala macam bentuk rezeki, bahan makanan bagi makhluk. Wa yaqsimu arzaqahum, yang membagi-bagi semua rezeki mereka, saghirahum wa kabirahum, rezeki anak kecil, rezeki orang besar, ghaniyahum, rezeki orang kaya, wa faqirahum, rezeki orang miskin, qawiyahum, rezeki orang kuat, wa dha'ifahum, rezeki orang yang lemah, semuanya Allah telah tentukan. Naam. Qala ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ, tidak ada makhluk yang melata, فِي الْأَرْضِ, di bumi ini, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia pun mengetahui di mana disimpan rezeki tersebut. Wa mustaudaa, kapan disalurkan, mana tempat-tempat penyimpan rezeki, Allah tahu. Di mana rezeki kita, Allah tahu. Kapan datang kepada kita, Allah tahu. Kullun fi kitabin mubin, semuanya ada dalam catatan yang nyata, lauh mahfuz. Naam. وكل هذه الأرزاق والأكوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض. قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أكواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وكل هذه الأرزاق والأكوات, semua rezeki, semua makanan, ya, qaddaraha subhanahu, Allah telah tentukan, inda khalqil ardh, ketika Allah ciptakan bumi. Bumi ketika diciptakan Allah, seketika Allah tentukan rezeki di bumi ini untuk setiap makhluk. Belum lagi makhluk itu ada, Allah telah tentukan rezekinya. Rezeki binatang buas sekian. Ya, rezeki binatang melata sekian, rezeki serangga sekian, rezeki manusia sekian. Ketika Allah ciptakan bumi ini, telah disiapkan Allah rezeki masing-masing. Ya, dalam perut bumi ditentukan Allah sebagai rezeki, bahan-bahan yang banyak menjadi sumber kekayaan suatu negeri. Ada minyak dengan segala macam jenisnya, ada gas, ya, ada segala macam tambang. Semua telah Allah tentukan, ditentukan di negeri Saudi Arabia paling banyak gudang minyaknya. Allah tentukan semua. Ya. Di negeri kita banyak ladang-ladang, kantong-kantong rezeki bagi negeri kita ini. Ada ladang minyak, ya, ada ladang emas, macam-macam Allah telah tentukan. Ketika kapan Allah ciptakan bumi? Belum lagi makhluk diciptakan di bumi ini, Allah telah titipkan semua rezeki mereka ada dalam bumi ini. dahulu muktamar tahun 90-an, ya khawatir nanti akan terjadi perledakan manusia. Kalau manusia terlalu banyak populasinya, nanti kekurangan rezeki, nanti banyak mati kelaparan. Akhirnya mereka buat konvensi bagaimana supaya manusia tak meledak. Maka dihalalkanlah LGBT, dihalalkanlah dia, anjurkan hubungan sejenis, diwajibkan sebagai negeri tak boleh lebih daripada 2 anak, 3 anak. Program KB besar-besaran digaungkan. Sebagian negeri bahkan punya anak lebih daripada 3 dapat sanksi, hukuman, denda. Ya, di negeri Cina paling banyak hanya 3 anak. Lebih dari 3 dihukum. Kalaupun dia punya anak, anak milik negara. Bukan milik orang tuanya. Semuanya milik negara. Jadi semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala ketika bumi diciptakan. Allah berfirman, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha." Setelah Allah ciptakan bumi, ya, Allah ciptakan di atasnya gunung-gunung sebagai pilar-pilar penyangga bumi ini agar tidak goyang. Ya, antamida bikum, agar tidak goyang bumi ini, dibuatlah pilar-pilar penyangganya. Penyangga itulah gunung-gunung yang banyak jumlahnya. Ada gunung tertinggi Mount Express di negeri sana, antara India, Nepal, banyak negeri lewatinya, Mongolia. Di negeri kita banyak gunung-gunung. Ya, ini sebagai penyangga, Gunung Merapi, Merapi Subur. Banyak gunung-gunung penyangga, rawasiya fiha, rawasiya min fawqiha wa baraka fiha, dan Allah berikan keberkahan pada bumi ini, maka berkahlah dia, suburlah dia. Wa qaddara fiha aqwatah, dan Allah telah tentukan pada bumi ini masing-masing rezeki makhluk rupa makan-makanan mereka. Semua ditentukan. Rezeki kita itu bukan di bumi. Mereka takut tak makan. Ya, akhirnya semua dibuat. Jangan banyak-banyak anak, nanti mati anak kan tak makan. Padahal Allah mengatakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian, bukan di bumi. Di atas saya mengatur rezeki kalian. Takut kali tak dapat rezeki. Anakmu kok 2? Mana Ustaz? Gajiku berapa? Kok 3 anakku tak makan 1? Tak sekolah. Akidahnya entah cemana. Subhanallah. Kenapa kok tak kawin Ustaz? Cemana lah mau kawin? Gajiku sekian, nanti gimana ngasih makan biniku? Subhanallah. Rezekimu di atas, bukan di bumi, yang mengatur Allah Jalla wa'ala. Kata Allah Jalla fi'ula, wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Allah tentukan rezekinya dalam 4 hari. Semua rezeki ketentuan yang akan diambil makhluk, dinikmati makhluk, semua dibuat Allah ketika bumi diciptakan dalam 4 hari. Sawa'an lisailin, sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Teruskan 1 baris lagi. Ay qaddara fiha ma yahtajuhu ahluha min al-arzaki wal amakin allati tuzra'u wa tughrasu wa ma yasluhu lima'asihim minat tijarati wal asjari wal manafi'. Ya, maknanya qaddara fiha ma yahtajuhu ahluha. Dan Allah tentukan semua yang dibutuhkan makhluk di bumi ini. Minal arzak, berupa rezeki, wal amakin, tempat-tempat, allati tuzra'u wa tughras, mana sawah dan ladang untuk bercocok tanam. Wa ma yasluhu lima'asihim, mana yang layak untuk penghidupan mereka, minat tijarat, mana tempat yang layak untuk jadikan sebagai tempat berdagang, berjual beli, wal asjar, ya, pepohonan, wal manafi', segala macam bentuk manfaat Allah telah ciptakan di bumi ini. Tak usah takut dengan rezeki. Tak usah bergaduh gara-gara rezeki. Tenang je, semua telah diatur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.